بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Ikhwana fillah al-ahibba hafizani wa hafizakumullah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita hingga saat ini, khususnya manakala kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan berbagai macam amal-amal ketaatan. Dari mulai ketaatan-ketaatan yang wajib, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketaatan untuk memelihara diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketaatan dalam bentuk upaya untuk bertaubat, upaya untuk memperbaiki, upaya untuk menyesali, upaya untuk meninggalkan apa-apa yang terjadi di masa sebelumnya, yang kita tahu itu adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat lezatnya iman. Hakikat lezatnya iman, sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, salasun, tiga perkara. Man kana fihinna wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara. Barang siapa yang ada tiga perkara itu pada dirinya, maka dia akan mendapati rasa lezatnya iman, rasa manisnya iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketaatan yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Ketaatan dalam bentuk cinta mahabbah, cinta yang mutlak, yang menjadi prioritas utama, yang tidak ada yang boleh dari kalangan selain keduanya itu diberikan cinta dalam porsi yang sama dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan bentuk dari rasa cinta yang paling tinggi adalah kesadaran untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, memenuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan menjaga diri dari apa-apa yang dilarang olehnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. tidaklah mencintai seseorang melainkan cintanya itu karena Allah, bukan cinta karena sosok, bukan cinta karena kerabat, bukan cinta karena teman sejawat, bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena kedudukannya, tapi cinta karena Allah. Di antara bentuk cinta karena Allah adalah dia berani untuk membela temannya ketika berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berani untuk menasihati ketika temannya menyelisihi ketaatan Allah, menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan berani untuk meninggalkan manakala seseorang tadi sudah dinasihati berkali-kali, berulang-ulang, tapi justru berdampak atau berpotensi untuk membawa dirinya terseret dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berperilaku dengan perilaku kejahilan, maka diperintahkan untuk demi cinta kepada temannya, kepada seseorang tadi, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan temannya dan sekaligus diperingatkan dan tidak diberikan toleransi. Ini bentuk-bentuk cinta. Cinta karena semata-mata di jalan Allah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Dia tidak suka untuk kembali ke kekufuran. Demikian pula kembali ke perbuatan-perbuatan mungkar. Kembali kepada masa lalu yang gelap, kembali kepada masa lalu yang dia bergelimang di atas berbagai macam bentuk kemaksiatan, kehinaan, kerendahan. Tidak suka kembali. Sebagaimana dia tidak suka ketika dia diancam untuk dilemparkan ke dalam api. Ini semua adalah ketaatan. Dan itu semua ketika dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita mendapatkan poin-poin tersebut. Itu adalah nikmat yang agung. Dan itu perlu dan wajib untuk kita mensyukurinya. Syukur yang berikutnya adalah ketika kita masih diberikan kesadaran untuk menghadiri majalisul ilmi, mendatangi tempat-tempat yang di situ dibacakan ayat, dibacakan hadis, dan dibacakan nasihat-nasihat ulama. Demikian juga ketika kita mengetahui tentang agungnya majalisul ilmi, terlebih lagi kita bermajlis di masjid, di antara masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang di sana jelas ada nilai keagungan tersendiri sebagai suatu tempat, dan bahkan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah al-masajid. Tempat yang paling baik dan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah al-masajid. Hadir ke majlis ilmu, majlis ilmunya di masjid, ini sebuah keutamaan. Dan ketika mengetahui tentang keagungannya dan berupaya untuk memuliakan majalisul ilmi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan diberitakan di dalam hadis Jibril alaihi salam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kami duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, ittala alaina rajulun shadidu bayadus siyab, shadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu min ahad. Ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki gagah dengan pakaian amat sangat putih bersih dan rambut hitam. yang tidak ada tanda kelusuhan ketika nampak baru saja melakukan perjalanan jauh, namun kami tidak ada yang mengenalnya. Yang menjadi syahid hadir ke majelis ilmu, hadir ke masjid dalam keadaan bertajamul sebagai ihtiram terhadap majelisul ilmi, ihtiram terhadap masjid, menggunakan pakaian syar'i, menggunakan pakaian yang pertama menutup aurat, yang kedua bersih, rapi, dan yang ketiga menggunakan wewangian, dan tidak menggunakan pakaian yang kotor meskipun bukan oleh najis, apalagi bau keringat dan seterusnya. Karena itu menandakan tidak ada ihtiram terhadap majelisul ilmi, dan tidak ada ihtiram terhadap masjid, dan tidak ada tajammul. Sementara tajammul menghias diri untuk menghadiri majelisul ilmi, menghadiri masjid, menghadiri salat berjamaah, itu adalah sunnah. Dan sementara kita masih berupaya bersama asatidzah untuk membiasakan anak-anak kita semua ketika berangkat ke sekolah, ketika berangkat salat, ketika berangkat ke masjid, itu untuk menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan syukur orang tuanya memperhatikan agar diberikan minyak wangi dan dipilihkan yang harum. Ini pembiasaan, dan itu adalah sunnah, karena kesucian, kebersihan itu bagian daripada iman. Dan ciri orang yang mukmin suka dengan kebersihan, suka dengan kesucian. Kita bersyukur manakala kita tahu yang seperti ini, dan kita tidak sebagaimana orang-orang yang mereka jauh daripada bimbingan ilmu. Ketika berangkat ke kantor bersih wangi dengan segala macam aksesorisnya disandang, ketika berangkat ke masjid la haula wala quwata illa billah, pakai kaos oblong, masih mending pakai sarung. Ya, ada sebagiannya seperti itu. Ini terbalik. Ketika dia ingin menghadap pejabat, ingin menghadap Pak Bupati, atau menghadap Pak Camat, atau menghadap orang-orang penting, dia berupaya untuk rapi. Bahkan sebelum masuk atau masih belum berangkat, cium-cium bajunya, sepatu ada bau yang mengganggu. Tapi tidak demikian ketika dia ingin menghadap Allah. Nah, kita alhamdulillah, kita tahu tentang keutamaan majlis ilmu, kita tahu tentang keutamaan masjid. Ini nikmat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita syukuri, dan kita terus jaga, dan kita berihtisab dengannya. Kita berihtisab artinya kita dengan pakaian rapi kita, dengan upaya-upaya kita menjaga kebersihan, kita mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk mencari perhatian manusia. Ya. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membaca beberapa faedah dari pelajaran yang lalu. Berkata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, kita berbicara ya sebelumnya, kita ulang sedikit bahwa yang sedang kita bicarakan adalah tentang akhlak yang mulia ketika dirinya dengan pemahaman terhadap agama. Di situ babu husnul khuluqi idza faqihu. Bab tentang keindahan akhlak ketika memahami agama, ketika dirinya dengan pemahaman agama. Ketika dibaca faqihu itu artinya fahimu, memahami agama, paham terhadap agama, berakhlak mulia dan sekaligus paham terhadap agama. Dan tentu tidak mungkin sebagaimana yang telah kita baca, seorang akan bisa berakhlak mulia kalau dia tidak paham agama. Juga bisa dibaca dengan faquhu. Dibaca faquhu, kalau dibaca faquhu maka artinya adalah dia menjadi fuqaha, jadi ulama. Berakhlak mulia dengan keindahan akhlak, sekaligus dia adalah seorang fuqaha, seorang faqih, seorang ulama. Nah, kemudian dia sebutkan di sana faedah tentang bagaimana seorang berakhlak mulia. Di antaranya adalah dalam bentuk mengelola lisan, mengelola perbuatan anggota badan, dan juga mengelola apa yang ada di dalam hati agar senantiasa berhias dengan keindahan akhlak. Ketika dia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika berinteraksi antar sesama, hubungannya dengan hablum minan nas. Wan nasu mutafawitun, manusia itu bertingkat-tingkat. Ada manusia mereka dari kalangan juhala, orang-orang yang tidak ngerti, orang yang belum paham, orang-orang awam. Ada dari kalangan manusia yang mereka ulama, orang-orang alim, para imam. Dari kalangan para ulama juga bertingkat-tingkat. Ada ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar. Dan semakin terdahulu, semakin mendekati Rasulullah alaihi salatu wasalam zamannya, maka semakin mulia. Ulama minas sahabah, ulama minat tabi'in, ulama minat tabi'in, ulama minal a'immah ila akhirih. Di antara manusia ada kerabat, kerabat juga mutafawit. Di antara kerabat ada orang tua, kedudukannya paling mulia. Di antara kerabat ada anak, anak juga memiliki peranan yang sangat penting, atau memiliki kedudukan yang sangat penting. Hubungan orang tua dengan anak ini sangat erat. Di situ diatur di dalam agama, diatur di dalam ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara hasil yang ditulis oleh beliau adalah tentang tarbiyatul abna, mendidik anak. Nah, di situ beliau menyebutkan di antaranya adalah bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Ada dibawakan satu asar, ketika pernah ada seorang laki-laki menghadap kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengeluhkan tentang perilaku anaknya. Anakku begini begitu, begini begitu. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu memanggil anaknya, memberikan nasihat, engkau begini begitu kepada orang tuamu. Lalu sang anak bertanya, apakah bagi si anak itu ada hak dari orang tuanya? Apakah bagi si anak ada hak yang tentunya harus dipenuhi oleh orang tuanya? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jelas ada. Apa itu? Lalu dijelaskan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya dipilihkan nama yang baik. Kemudian diajarkan Al-Quran. Dan juga di antaranya adalah memilihkan calon ibu untuk anaknya nanti. Jauh sebelum anak itu lahir. Hingga kemudian sang anak bercerita, adapun saya ini, ibu saya seorang sinjiah, ya, seorang yang hitam, berkulit hitam, dan dulu adalah seorang majusi. Kemudian aku diberi nama Ju'al. Kemudian aku tidak pernah diajari satu huruf pun dari Al-Quran. Lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berbalik memanggil orang tuanya. Engkau telah mengadukan anakmu begini begitu, begini begitu. Padahal engkau sendiri yang durhaka kepada anakmu. Walakat, ya, sungguh engkau telah, ya, berdurhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ini nasihat penting. Hubungan kaitannya dengan hablum minan nas minal qarabah, di antara kerabat-kerabat. Ada tugas-tugas masing-masingnya. Anak memang harus berbakti kepada orang tua, tapi orang tua harus menunaikan hak-hak anak. Dan dari sana yang menjadi penanggung jawab untuk hasil perkembangan anak itu adalah orang tua. Adapun usaha-usaha dari fasilitas sarana wasilah untuk pendidikan anak itu nomor dua. Yang paling pertama adalah orang tua. Bagaimana mungkin dia ingin anaknya menjadi mulia sementara orang tuanya tidak memberikan perhatian, tidak pernah berusaha untuk mendampingi, mengarahkan. Nah, sehingga satu di antara keindahan akhlak, bagaimana keseimbangan di dalam bermuamalah, hablum minan nas, dan ada yang paling terpenting adalah hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sebagai anak kepada orang tua, jelas jasa-jasa orang tua tidak bisa dibalas dengan apapun yang dilakukan oleh seorang anak. La yajzi waladun walidahu illa yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqah. Tidak akan bisa membalas orang tua, ya, seorang anak terhadap jasa baik orang tua. Tidak bisa seorang anak membalas jasa baik orang tua, jasa kebaikan orang tua. Kecuali apabila dia adalah mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli dan dibebaskan. Ini nas hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dalam kenyataannya, disebutkan ada seorang yang bertanya, kepada Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah. Ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika dia telah, Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Umar. Ketika dia telah bertawaf, menggendong ibunya. Bertawaf. Tawaf itu berapa kali, Mbah? 7 kali. Mengelilingi Ka'bah. Ya, jauh apa dekat? Sedang. Tergantung. Ya, kalau di ring pertama, sedang. Kalau di ring luar, pinggir jauh. Jauh dari Ka'bah. Jauh. 7 kali. Kalau sendiri, sedang. Kalau menggendong orang tua, ya capek. Ya. Lalu bertanya seorang ini, apakah dengan seperti aku sudah bisa berbuat baik kepada orang tua? Dijawab, walaupun sehirupan nafas belum. Belum bisa dikatakan berbuat baik kepada orang tua. Padahal sudah menggendong. Apalagi, ini juga athar. Kenyataannya, kalau kita lihat, ibu menggendong anaknya, berapa kali keliling? 7 kali. Kalau dia tawaf. Iya. Ibu menggendong anaknya berapa kali? Banyak kali. 2 tahun. Iya. Kalau dia tawaf, dia pergi umrah, tawaf, ya 7 kali. Iya. Setelah itu pulang, masih gendong kalau dia masih hamil. Selama 9 bulan. Ya tawaf kemana saja. Keliling kemana-mana. Tawaf di Ka'bah kalau di umrah ya. Kemudian keliling kemana-mana. Digendong terus. Tiap pagi tidur makan. 9 bulan. Coba kita gendong ibu kita. Sehari saja. Ya. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibalas. Budi baik orang tua. Sehingga kemudian ini baru hamil, belum menyusui, belum melahirkan. Nah, ini orang tua. Dari kalangan manusia ada yang kedudukannya sebagai orang tua. Dan seterusnya sampai kemudian ada kerabat-kerabat yang lainnya. Ada kakek, ada nenek, ada cucu, ada tetangga, ada teman-teman dekat, ada saudara-saudara seiman, semanhaj. Itu semua perlu diberikan husnul khuluq, keindahan akhlak di dalam bermuamalah. Hukum asalnya berakhlak mulia itu dengan mengelola segala sesuatunya dari lisan, ucapan, dari perbuatan, gerakan anggota badan, dan juga apa yang tersimpan di dalam hati dengan penuh lemah lembut. Dengan penuh lemah lembut. Termasuk juga dari kalangan manusia ada mereka yang bukan muslim alias kafir. Maka hukum asalnya juga di dalam bermuamalah kepada mereka dengan prinsip lemah lembut. Agar kemudian dengan itu diharapkan mereka mengetahui tentang keindahan akhlak Islam, bisa masuk ke dalam Islam. Ini hukum asalnya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma waktu ma'rakatil jihad. Ketika suatu waktu, ya, sudah berhadapan mereka menyerang kaum muslimin, masa harus lemah lembut terus? Ya tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap dengan ghilzah. Menghadapinya dengan sikap tegas, juga sikap keras, tidak boleh basa-basi. Li'annahum a'da'ullah wa li rasulih alaihi salatu wasalam, karena mereka itu memusuhi Allah dan memusuhi rasulnya alaihi salatu wasalam. Sebagai seorang mukmin punya jiwa al-wala wal bara. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu. Tidak akan kau dapati wahai Rasul orang yang dia naam satu kaum, la tajidu qauman, tidak akan kau dapati wahai Rasul salah satu kaum naam yang mereka beriman kepada Allah dan menyatakan beriman kepada hari akhir lalu bisa berkasih mesra loyal terhadap orang-orang yang jelas memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walau kana aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu ternyata adalah orang-orang dekat, ayah-ayahnya, saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, kalau jelas memusuhi Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh loyal. Nah, hanya saja perlakuannya di dalam zahir ketika mereka di dalam urusan dunia baik, ya tetap diperlakukan dengan baik. Tapi hati tidak boleh loyal. Kembali kepada prinsip ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasul-Nya yang paling dia cintai dibanding selain keduanya. Prinsip iman. Nah, kalau sudah terjadi ma'rakah, tidak lagi bermanfaat lemah lembut, tidak lagi bermanfaat nasihat-nasihat, ajakan-ajakan tidak bermanfaat. Mereka sudah ya mengangkat silah senjata, misalkan masuk ke negeri kaum muslimin, menyerbu Indonesia, ingin menjajah Indonesia, pemerintah, penguasa mengomando, hadapi, ya hadapi. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangi orang-orang yang ada di sekitar kalian dari kalangan orang-orang kafir, dan agar mereka menemukan dari kalian itu ada sikap keras. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama atau akan menolong orang-orang yang bertakwa. Ini pembahasan pelajaran tentang apa? Akhlak yang mulia. Fallin fi mahallihi hikmah. Sikap lemah lembut pada tempatnya itu disebut hikmah. Ya, sikap lemah lembut pada tempatnya itu disebut apa? Hikmah. Berdakwalah dengan hikmah, artinya dengan lemah lembut pada tempatnya. Wal ghilzah fi mahalliha kadzalika hikmah. Bersikap tegas, bersikap keras ketika pada tempat yang memang di situ harus demikian sikapnya, itu juga hikmah. Jadi tidak selamanya hikmah itu selalu lemah lembut, tidak pernah ada ketegasan. Nah, tidak seperti itu dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa kilahuma ata bihi syar'u, masing-masing dari keduanya baik dengan sikap lemah lembut ataupun dengan sikap keras, itu semua telah datang petunjuknya di dalam syariat. Nah, faman hasuna khuluquhu bima sabaqa dzikruhu fa innahu qad balagha darajatal qa'imi bil laili la yaftur. Maka barang siapa yang dia berhias dengan keindahan akhlak dalam perkara yang telah disebutkan sebelumnya, maka sungguh dia telah mencapai derajat orang yang menegakkan qiyamul lail, yang dia tidak jenuh, ya, tidak ada futurnya. Terus dia menjalankan qiyamul lail. Orang yang berhias dengan akhlak yang mulia tadi, derajatnya seperti orang yang terus-terus bersemangat menjalankan qiyamul lail. Wal qiyamu fil lail, dan menegakkan qiyamul lail, salat malam. Naam. Ahallahu min ahlil ajril azim, akan menjadikan pelakunya termasuk golongan orang yang berhak mendapatkan ganjaran yang agung. Ya. Madahahumullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Allah telah memuji, memberikan sanjungan pujian kepada mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa asna 'alaihimun nabi alaihi salatu wasalam fi sunnatil mutahharah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam juga menyampaikan sanjungannya di dalam sunnah yang suci. Wa li fadlihi, dan dikarenakan kemuliaan keutamaan qiyamul lail, amara Allahu nabiyahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk melaksanakannya. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai seorang yang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, separohnya atau lebih kurang daripada itu sedikit, atau ditambah daripadanya sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bangun malam, mengambil waktu untuk qiyamul lail. Fahuwa amalun syarif, maka qiyamul lail merupakan amal syarifun yang mulia. Lima fihi min atadhallul wal khushu' lillahi tabaraka wa ta'ala, dikarenakan di dalamnya atau padanya terdapat atadhallul, sikap merendahkan diri kepada Allah, wal khushu' dan khidmat, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di malam yang hening, semua orang tidur lelap, ini bangun dalam kesendiriannya, tidak ada yang menyaksikannya dari kalangan manusia, sehingga dia betul-betul bangun dalam rangka menundukkan diri kepada Allah, dan di keheningan malam dia khusyuk memanjatkan bacaan-bacaan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walima fihi minas salamati minariya wa sumu'ah, juga dikarenakan salat pada malam hari, qiyamul lail itu akan lebih terjaga dari kemungkinan muncul riya, kemungkinan muncul sumu'ah. Li'annal qa'ima imma fi masjidihi, seorang yang qiyamul lail apakah di masjidnya, wa imma fi baitihi atau di rumahnya, yarju rahmatallahi, dia mengharap rahmat Allah, wa yakhsha uqubatahu, dan dia takut dari ancaman siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Karena kalau dia ingin dilihat oleh orang, semua orang tidur. Kalau dia ingin didengar oleh orang, orang-orang tidak ada yang memperhatikannya. Tapi dia tetap semangat menjalankan qiyam, ruku', sujud dengan segala bacaan-bacaannya, tidak lain karena mengharap rahmat Allah, tidak lain karena berlindung, ingin selamat, ingin diampuni, dan ingin terhindar dari ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika madaha Allahu azza wa jalla man yatahayyanun awqatil ijaba fil lail. Nah, demikian pula Allah telah memuji orang yang dia berusaha ya memilih waktu-waktu yang ketika dia berdoa kemungkinan besarnya dikabulkan di waktu malam. Qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka itu menjauh dari tempat-tempat pembaringan. Mereka berdoa memanjatkan kepada Rabbnya teriring khaufan wa tama'a. Ya, rasa takut dan dengan harapan yang kuat. Ya, berdoa dengan teriring cemas dan harapan yang kuat. Itu diantara ruh ibadah. Ada kecemasan mengkhawatirkan jangan-jangan ibadahku tidak sampai karena kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi ada harapan yang kuat karena keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan Allah maha mengabulkan doa. Sehingga kecemasannya akan memberikan dampak positif perbaikan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Dan harapan yang kuat itu akan menjadikan dia punya kekuatan untuk thiqah kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka mengeluarkan infak. Fasahibul khuluqil hasan yudriku ajral qa'imi fil layli la yaftur. Maka orang yang dia memiliki akhlak yang mulia, berhias dengan keindahan akhlak, dia akan mencapai derajat atau mendapatkan ganjaran orang yang menegakkan qiyamul lail yang tidak bosan. Fa'as'alallaha ayyahdiyani wa jami'al mu'minin wal mu'minat li ahsan al akhlaq aw li ahsan al akhlaqi wa khair al aqwali wal af'ali zahiran wa batinan sirran wa alanan wa raghaban wa rahaba. Maka aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepada segenap kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mendapatkan akhlak yang termulia dan mendapatkan ucapan-ucapan yang terbaik, perbuatan-perbuatan yang terbaik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang sembunyi, yang tersembunyi maupun yang tampak. Raghaban wa rahaba, sebagai harapan juga dalam bentuk menghindari apa yang dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Ini semua faedah. Tentu secara teori kita baca mudah. Untuk praktek kita semua perlu berusaha dan mencoba. Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh, menyusuri jalannya. Dan akhir yang terbaik adalah bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Wallahu ta'ala alam usabilahuna wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.